Kalau bikin instastory, tag juga di Instagram kita dan follow juga Instagram kita di Musisi Jogja Project, Menua Kopi Do Jogja, dan juga saya Triso. Woi. Ya nambah-nambahin lah ya kan. Gak apa kan? Gak apa. Yang mau cari oleh-oleh dari Menua Kopi, kalian bisa langsung aja di sebelah kanan itu ada store-nya TN Store. Jadi kita punya merchandise juga di sini. Siapa tahu mau bawa oleh-oleh ya kan. Jauh-jauh dari Jogja main ke Menua Kopi, iya kan? Oh, panas ya. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Aku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemani selamamu. Jangan lupa jajan ya. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu, makasih mbak, menangis tertawa. Oh biru. Biar ku lukis malam. Oh siap. Dalam dirimu yang terluka hingga kau bahas. Aku di sini walau lagi coba lagi jangan berhenti. Aku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Suara yang lebih kenceng lagi. Izinkan ku. Izinkan ku lukis senja di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, juk teman. Kau bahagia. Izinkan ku lukis senja, melukis namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Pakai telur.